نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله، Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan umat manusia dan dialah yang akan mematikannya. Kemudian setelah kematian, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan umat manusia semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan semuanya dan nanti mereka semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan menyebutkan sumpahnya: fawa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, sungguh benar-benar kami akan mempertanyakan mereka semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada umat manusia semuanya tanpa terkecuali. Kita semuanya masing-masingnya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa? Amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka perbuat di muka bumi semasa mereka hidup. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya: wasatalqauna rabbakum fasayas'alukum an a'malikum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, wasatalqauna, dan kalian semuanya pasti akan berjumpa dengan Rabb kalian. Wasayas'alukum an a'malikum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada kalian tentang apa yang telah kalian lakukan di muka bumi ini. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidupnya kita di muka bumi ini bukan seperti binatang yang tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Hidupnya kita di muka bumi ini nanti di yaumil qiyamah akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan, tentang apa yang kita gunakan, apa yang kita makan, apa yang kita dapatkan dari penghasilan, semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada yaumul hisab, akan dihisab masing-masing kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah dan yakinilah bahwa setelah kematian itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita hadapi. Kemudian di balik pertanyaan-pertanyaan tersebut ada dua kemungkinan. Kita akan dapatkan kebahagiaan di akhirat, atau kita akan dapatkan kesengsaraan dan kesedihan serta penyesalan di yaumil qiyamah nanti. Di antara yang akan ditanyakan kepada umat manusia setelah mereka mati, setelah mereka meninggalkan dunia, adalah pertanyaan di alam barzakh. Setelah kita meninggal, yang masing-masing kita pasti akan menghadapinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Setelah kematian, kemudian dikubur di alam kuburnya. Di situ di alam barzakh akan datang dua malaikat. Akan datang dua malaikat menanyakan tentang tiga perkara. An Rabbi wa an dini wa an nabiyyi. Akan ditanya dengan tiga pertanyaan. Akan ditanya tentang Allah, Rabbnya. Ditanya pula tentang agamanya. Dan ditanya pula tentang nabinya. Disebutkan dalam hadis, ketika yang meninggal adalah orang mukmin, maka dua malaikat itu pun mendudukkan dia dan menanyakan kepada dia, man rabbuk, siapa rabbmu? Orang mukmin akan menjawab dengan jawaban yang benar, akan menjawab dengan jawaban yang lurus, walaupun mungkin saja di dunia dia tidak bisa berbahasa Arab, tapi dengan keimanannya dia mampu menjawabnya. Dia menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ma dinuk, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Kemudian ketika ditanya, siapa orang yang telah diutus kepadamu? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terdengarlah seruan dari langit bahwa dia adalah seorang hamba yang benar. Masukkanlah dia ke dalam al-jannah. Berilah dia pakaian dari al-jannah. Ini orang mukmin. Dia akan mampu menjawab tiga pertanyaan di alam barzakhnya. Tiga pertanyaan. Adapun orang kafir, ketika ditanya tentang tiga perkara ini, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia akan menjawab, ha ha la adri, ha ha aku enggak tahu. Ketika ditanya ma dinuk, apa agamamu, dia akan menjawab, ha ha la adri, ha ha aku enggak tahu. Ketika ditanya ma hadzal rajul alladzi bu'itha fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian, dia akan menjawab, ha ha la adri, aku tidak tahu. Maka terdengarlah suara dari langit mengatakan bahwa orang tersebut telah berbohong, berdusta, dia tidak beriman. Maka bentangkanlah untuknya neraka dan masukkanlah dia ke neraka, berilah dia pakaian dari pakaian neraka. Iyadan billah, orang kafir. Ini adalah salah satu pertanyaan yang nanti kita semuanya akan ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Ma rabb man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita sebagai hamba Allah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, adalah akan bertanya tentang ibadatihi wa salawatihi, akan ditanya tentang amal ibadah yang telah kita lakukan, terlebih khusus ibadah sholatnya. Karena ibadah sholat adalah amalan yang akan pertama kali ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah sholat-sholat kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya sholat-sholat wajib saja, tetapi hendaknya kita juga memperhatikan ibadah sholat sunnahnya. Jangan sampai ibadah sholat sunnah tersebut kita sia-siakan dan kita sepelekan, kemudian kita tinggalkan. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh." Perkara yang pertama kali akan ditanya seorang hamba dengannya di yaumil qiyamah berkaitan dengan amal perbuatannya adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Ketika amal ibadah salatnya itu sudah benar, maka dia akan dapatkan kemenangan dan keberhasilan, keselamatan. Wa in fasadat, apabila salatnya itu rusak. Apabila salatnya itu rusak, bisa saja rusaknya dengan tidak menjaga tumakninah di dalam salatnya. Atau bisa juga dia merusak sholatnya dengan meninggalkan sholat tersebut. Atau juga dia bisa saja disebut sebagai seorang yang rusak sholatnya karena memang betul-betul menyepelekan sholat itu. Terdengar suara adzan, bukan kemudian dia bergegas untuk mengerjakan sholat, tapi dia menunda-nunda-nunda, bahkan sebagiannya sampai tidak mengerjakan sholat iyadan billah. Ingat, salat adalah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Salat adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah. Bagaimana salatnya? Kalau salatnya benar, dia akan selamat. Kalau salatnya rusak, maka sungguh dia khaba wa khasir. Dia rugi. Dia rugi dan dia sengsara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis ini, qala rabb, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, unduru, lihatlah apakah hambaku ini memiliki ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah yang itu bisa menyempurnakan ibadah wajibnya. Kalau seandainya dia memiliki ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnahnya dia jaga, maka itu bisa menjadi penyempurna dari ibadah salat wajibnya yang barangkali ibadah salat wajibnya kurang sempurna, menjadi sempurna dengan salat sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara perkara yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah usia kita, ilmu kita, jasad kita, harta kita. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, hatta yus'ala an umrihi fima abna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima abla." Di antara perkara yang nanti akan ditanyakan kepada kita sebagai umat manusia adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "La tazulu qadama 'abdin," tidak akan bergeser apa? Kedua kaki kita. Tidak akan bergeser kedua kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yus'al, sampai kita itu ditanya. Ditanya tentang apa? An umurihi fi ma'afna, usia. Usia kita. Dari masa kecil, muda, dewasa, remaja sampai tua akan ditanya, kemana kita menghabiskan waktu yang ada ini? Kemana? Untuk apa? Usia muda kita, masa muda kita, masa remaja kita, masa tua kita, apakah kita memanfaatkan masa-masa tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat, atau justru kita memanfaatkannya untuk perkara-perkara yang bermadharat, membahayakan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menanyakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyakan kepada kita. Kemudian akan ditanya pula tentang ilmu yang kita miliki. Kalau kita memiliki ilmu, kemudian apakah ilmu tersebut diamalkan, ataukah justru dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang telah dia pelajari? Juga akan ditanya tentang harta. Dari mana dia mendapatkannya? Dari mana dia mendapatkan penghasilan bulanannya? Dari mana dia mendapatkan penghasilan hariannya? Apakah dia mendapatkan dari cara-cara yang halal, ataukah dia mendapatkan itu semuanya dari cara-cara yang haram? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma mendapatkan harta yang banyak, tetapi dia mendapatkan dari cara yang haram, entah itu menipu, berdusta, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan diharamkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mendapatkan harta tersebut, entah itu mendapatkannya dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, akan ditanya, kemana? Kemana engkau salurkan harta itu? Apakah harta yang kita dapatkan dari cara yang halal kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang haram? Kerjanya halal, penghasilannya halal. Setelah mendapatkan penghasilan itu, ternyata dia menggunakan penghasilan itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan uang, kemudian dia gunakan uang tersebut untuk melakukan perbuatan yang haram. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan ditanya pula tentang badan kita, jasad kita. Kita gunakan untuk apa? Tangan, mata, mulut, hidung, pendengaran. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ada pertanggungjawabannya masing-masing di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara perkara yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Bukan hanya kepemimpinan tingkat negara saja, tapi yang di bawah-bawahnya termasuk pemimpin keluarga juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Demikian sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa mas'ulun, dan kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Atas kepemimpinan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya, fal imam, pemimpin utama, atau misalnya tingkat presiden, kepala negara, mas'ulun, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimana dengan rakyat yang dia pimpin? Bagaimana dengan kebijakan-kebijakannya? Keputusan-keputusannya? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Warajul, Demikian pula seorang suami, dia adalah pemimpin di keluarganya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Rakyatnya itu bagaimana? Istri dan anak-anaknya itu bagaimana? Apakah dia telantarkan atau dia betul-betul memperhatikan? Kemudian seorang istri pun demikian, dia adalah pemimpin di keluarganya, dalam rumahnya. Apabila suaminya tidak ada, dia menjadi pemimpin atas anak-anaknya. Dia harus menjaga harta suaminya, kehormatan dirinya. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan ini. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan untuk bisa melihat, berbicara, mendengar, berjalan. Kenikmatan mendapatkan harta duniawi. Kenikmatan bisa hidup tinggal di rumah yang masya Allah. Kenikmatan untuk bisa menghirup udara. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kalian semuanya akan ditanya, betul-betul akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak sesuatu yang disebutkan dalam hadis maupun Al-Qur'anul Karim tentang keadaan-keadaan dan apa saja nanti yang akan ditanyakan kepada umat manusia. Tetapi itu semuanya menunjukkan bahwa sesuatu yang kecil maupun yang besar, ucapan atau perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, mestinya kita timbang baik-baik, kita jaga dan kita perhatikan. Dan ingatlah bahwa itu semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata kita, kalimat-kalimat yang kita ucapkan harus dijaga. Jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang itu bisa menyakiti orang lain atau bisa melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perbuatan-perbuatan kita, semuanya, saghirin wa kabirin, yang kecil maupun yang besar, ucapan atau perbuatan, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada pertanggungjawabannya yaumul hisab. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, memberikan kepada kita pertolongan untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, menjalankan amal ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimish shalah.